Ku pikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Yang mau menunggu untukmu, untukmu. Dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia mau menunggu untukmu, untukmu. Dan aku milikmu malam, sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti aku pergi, tunggu aku di sini, tunggu aku di sini, tunggu aku di sini.